Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات والمسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا Jamaah Masjid Al-Insan yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kembali pembahasan kitab Tauhid Alladhi huwa haqqullahi alal abid, pembahasan tentang Tauhid yang merupakan hak Allah yang wajib ditunaikan setiap hamba, yang mana kita di bab-bab tentang contoh-contoh daripada kesyirikan. Setelah kita mengetahui hakikat daripada tauhid dan mengetahui keutamaan tauhid serta wajibnya kita takut kepada apa yang menjadi lawan daripada tauhid, yakni kesyirikan, maka setelah itu penulis satu persatu menyebutkan tentang contoh-contoh kesyirikan yang banyak beredar di masyarakat. Di bab sebelumnya kita sudah membahas tentang nazar, kemudian al-isti'adah, memohon pertolongan kepada selain Allah, yang juga termasuk daripada kesyirikan. Hari ini kita masuk ke bab tentang istighatsah, beristighatsah kepada selain Allah. Di sini penulis menyebutkan dengan judul minasyirki an yastaghitha bighairillah aw yad'u ghairah, termasuk daripada kesyirikan beristighathah kepada selain Allah. Al-istighathah maknanya secara bahasa artinya talabul ghauth. Talabu al-ghauth. Al-ghauth yakni asyiddah, memohon pertolongan dalam kondisi terjepit. Mungkin bahasanya begitu, memohon pertolongan dalam kondisi asyiddah, dalam kondisi terjepit, dalam kondisi sangat sulit. Maka disebut al-istighatsah. Termasuk kesyirikan adalah seseorang beristighatsah kepada selain Allah, yakni meminta tolong pada saat genting, pada saat terjepit, pada saat sulit kepada selain Allah. Au yad'u wa ghairah, atau memohon pertolongan secara umum kepada selain Allah. Jadi ada dua hal di sini. Ada dua hal di bab ini. Yang pertama al-istighatsah secara khusus, yakni dia dalam kondisi khusus, dalam kondisi terjepit saja, dalam kondisi genting saja. Dan yang kedua, memohon pertolongan secara umum, baik dalam kondisi genting atau bukan dalam kondisi genting, dalam kondisi terjepit atau tidak dalam kondisi terjepit. Kedua-duanya masuk dalam kategori kesyirikan jika meminta tolongnya kepada selain Allah dalam hal yang hanya Allah bisa lakukan. Jadi kalau seseorang meminta tolong kepada selain Allah dalam kondisi terjepit, dalam kondisi genting, dalam kondisi darurat yang hanya Allah saja yang bisa melakukannya, nah, tapi dia memintanya kepada selain Allah, maka ini baru dikatakan kesyirikan. Atau misalnya dia beristighatsah, minta tolongnya itu kepada orang yang sudah mati misalnya. Minta tolong dalam kondisi terjepit kepada orang yang sudah mati, ini juga termasuk kesyirikan. Karena orang yang sudah mati tidak bisa melakukan apa-apa. Justru yang butuh doa itu, orang mati butuh doa dari orang yang masih hidup. Dan ini pernah saya sampaikan, bahwa orang mati itu sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Jika anak Adam mati, jika anak Adam wafat, maka terputuslah amalannya. Nabi SAW mengatakan terputus amalannya. Dan ini tidak bisa melakukan apa-apa. Orang yang sudah mati tidak bisa melakukan apa-apa. Terputus amalannya. Dia tidak bisa lagi beramal. Orang-orang yang masih hidup yang bisa beramal. Adapun orang yang sudah mati tidak bisa beramal lagi. Maka tidak bisa berdoa buat orang yang masih hidup. Justru kebalikannya, yang masih hidup bisa berdoa untuk yang sudah mati, mendoakan kepada orang yang sudah mati misalnya, seorang muslim, didoakan oleh muslim yang lainnya yang masih hidup agar diampuni dosa-dosanya misalnya. Maka kalau seseorang beristighatsah atau berdoa secara umum, baik dalam kondisi genting atau tidak dalam kondisi genting, kepada orang yang sudah mati, ini termasuk kesyirikan. Karena dia meminta kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan apa-apa. Dan tidaklah itu dilakukan, tidaklah ada orang meminta tolong kepada orang yang sudah mati kecuali karena adanya kekuatan yang diyakini oleh orang tersebut kepada orang yang sudah mati ini. Ya, kalau ada orang beristighatsah kepada sebuah kuburan misalnya, kepada penghuni kubur tertentu, itu biasanya diiringi dengan keyakinan bahwa penghuni kubur ini punya kekuatan. Dan yang punya kekuatan untuk menolong orang yang minta tolong hanya Allah saja. Ya, seakan-akan dia menjadikan penghuni kubur yang sudah mati ini tandingan bagi Allah, karena punya kekuatan yang sama seperti kekuatan Allah. Maka masuk ke dalam kategori kesyirikan. Bahkan bisa jadi masuk dalam kategori asyirkul akbar, syirik besar. Dan pernah kita bahas bahwa syirik besar di antara konsekuensinya adalah bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman dan bisa menggugurkan seluruh amal. Pernah kita bahas. Silakan murojaah di rekaman-rekaman sebelumnya. Maka di sini pembahasan tentang istighatsah ada beberapa hal yang mesti dirinci. Istighatsah yang masuk dalam kategori kesyirikan adalah manakala dilakukan kepada pertama orang yang sudah mati, maka masuk dalam kategori kesyirikan. Kalau dia memintanya kepada orang yang sudah mati, satu. Yang kedua, dia meminta kepada orang yang tidak ada di hadapannya, ghaib. Dia di tempat lain misalnya, lalu dia mengatakan saya baru saja berhubungan dengannya secara telepati misalnya, ada orang mengatakan demikian. Saya baru saja menyampaikan permohonan tolong saya kepada si fulan yang ada di ujung lautan sana, tidak dengan telepon, kalau dengan telepon lain hal. Ini dia bilang telepati misalnya. Ya, dia bisa menyampaikannya dari hati ke hati. Ya, ini juga termasuk kesyirikan. Ya, ini banyak di tengah masyarakat kita, di tengah kemajuan teknologi, tapi masih banyak orang-orang yang masih percaya dengan hal-hal seperti ini. Lagi-lagi, tidaklah itu dilakukan kecuali karena dia meyakini bahwa si fulan yang di seberang lautan sana punya kekuatan. Itu biasanya begitu. Tidaklah dia beristighatsah kepada orang yang sudah mati kecuali karena dia meyakini orang yang sudah mati ini punya kekuatan. Sedangkan yang punya kekuatan memberikan pertolongan hanya Allah. Berarti dia telah menjadikan penghuni kubur ini tandingan selain daripada Allah. Punya kekuatan sama seperti kekuatan Allah. Dan ini tentu kesyirikan. Tidak syak, tidak ragu ini kesyirikan. Begitu pula tidaklah seseorang minta tolong kepada orang yang di ujung laut sana agar menolongnya. Di seberang lautan sana, kata dia, yang di seberang lautan sana bisa menolong saya. Kecuali karena dia meyakini adanya kekuatan bagi orang tersebut. Dan lagi-lagi ini berarti membuat tandingan bersama Allah. Meyakini bahwa dia punya kekuatan sama seperti kekuatan Allah, misalnya na'udzubillah. Walaupun dia tidak ngomong demikian, saya meyakini si fulan punya kekuatan sama seperti kekuatan Allah, tapi lisanul hal, kondisinya seakan-akan mengatakan demikian. Dan ini termasuk daripada kesyirikan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Syarat yang ketiga, yang pertama yang masuk ke dalam kesyirikan, sekali lagi dia beristighatsah atau minta tolong kepada orang yang sudah mati, satu. Yang kedua, minta tolong atau beristighatsah kepada orang yang ghaib, dia tidak tahu di mana tempatnya, bukan dengan telepon, bukan dengan SMS, dia tidak menyampaikannya melalui WhatsApp, tapi dia bilang menyampaikannya dengan hati ke hati, telepati dengan telepati misalnya. Ini semua kesyirikan. Yang ketiga, beristighatsah kepada selain Allah atau minta tolong kepada selain Allah dalam hal yang hanya Allah bisa lakukan saja. Misalnya minta tolong kepada orang yang masih hidup dan ada di hadapannya, tapi sayang dalam hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Misalnya minta tolong kepada orang ini agar menghentikan hujan. Terjadi tidak Pak di negeri kita ini Pak? Ada orang diminta untuk menghentikan hujan. Terjadi. Nah, kita kenal dengan apa namanya istilahnya di sini? Pawang hujan. Bisa menggeser hujan. Bisa menghentikan hujan, bisa. Dan ini kekuatannya hanya Allah miliki saja. Tidak ada makhluk yang punya itu. Maka kalau dia meminta sesuatu kepada orang yang masih hidup dan ada di hadapannya dalam hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah saja, maka ini juga masuk dalam kategori kesyirikan. Maka dari syarat-syarat ini kita katakan, terkadang istighatsah bukan syirik, terkadang dengan syarat yang pertama minta tolong dalam kondisi genting kepada orang masih hidup, hadir di hadapannya dalam hal yang mampu dia lakukan. Ada orang hampir saja tenggelam misalnya. Ada orang misalnya hampir saja tenggelam. Ini kan kondisi genting ini. Lalu dilihat di pinggir kolam itu ada orang yang bisa menolongnya. Boleh tidak dia teriak-teriak, tolong, tolong, boleh tidak? Boleh. Dia minta kepada orang yang di depannya, yang hadir di depannya, yang dia tahu bisa berenang. Boleh. Boleh. Tidak, bukan termasuk syirik. Maka mohon dibedakan di sini, jangan salah paham. Istighatsah yang masuk dalam kategori syirik yang bagaimana sekali lagi? Yang tidak memenuhi tiga syarat. Yang pertama, istighatsahnya kepada orang yang sudah mati. Yang kedua, istighatsahnya kepada orang yang hidup tapi ghaib, di tempat lain, dia sampaikan dengan telepati misalnya. Yang ketiga, dalam hal yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya Allah. Maka kalau ada tiga hal ini atau salah satunya, salah satu dari tiga hal ini, maka ini termasuk syirik. Maka sekali lagi, yang tidak termasuk syirik apabila orang itu meminta tolong kepada orang yang masih hidup, ini syarat pertama. Yang kedua, ada di hadapannya, hadir. Yang ketiga, dia mampu untuk melakukan apa yang kita minta. Tadi ada orang mau tenggelam, kemudian dia minta tolong. Dia berteriak, tolong, tolong. Ini istighatsah namanya. Dalam bahasa Arab itu kalau ada orang begitu, dia bilang agithni, agithni. Agithni, yani istighatsah. Kalimat agithni, yakni selamatkan saya dari kondisi genting ini. Maka kalimat al-istighatsah tidak langsung dikatakan ini syirik atau tidak syirik, kecuali setelah memenuhi beberapa kriteria tadi. Kemudian juga ada lagi yang unik, istighatsah dengan pemeluk agama yang lain. Yang satu istighatsah dengan Allah, yang satu istighatsah dengan Siddhartha Gautama, yang ketiga istighatsah dengan Nabi Isa alaihi salam, yang keempat beristighatsah kepada patung-patung berhala misalnya. Ini juga tidak dibenarkan. Ini juga tidak dibenarkan karena kita berkumpul dengan orang-orang yang melakukan kebatilan, orang-orang yang melakukan kesyirikan. Istighatsah seperti ini tidak dibenarkan dalam syariat. Istighatsah yang benar adalah istighatsah hanya kepada Allah saja. Tidak boleh kita ikrarkan orang di samping kita beristighatsah juga tapi kepada Tuhannya yang dia sendiri. Tidak boleh diikrarkan. Ini kemungkaran yang wajib dia ingkari. Maka orang yang mengingkari kemungkaran tidak akan kumpul-kumpul bersama orang yang melakukan kemungkaran. Nah, penulis di sini menyebutkan beberapa ayat, banyak ayat beliau menyebutkan di sini, dan ini membuat saya terpaksa untuk tidak bisa menghabiskan dua bab sekaligus. Kita ingin membahas semua ayat-ayat tadi agar semuanya dibahas secara tuntas, maka tidak mungkin bisa digabung dengan bab berikutnya. Ayat yang pertama, beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 107. Sebenarnya dimulai dari ayat 106. Kemudian menyambung ke ayat 107. Dua ayat dalam surat yang sama, namun dipisah oleh penulis. Jadi seakan-akan ada dua ayat di sini. Yang pertama surat Yunus ayat 106, kemudian disusul dengan surat yang sama di ayat berikutnya ayat 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka." Fa in fa'alta fa innaka idzam minadz dzalimin. Kemudian ayat berikutnya, wa ayyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa ayyuridka bikhairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dua ayat, yang pertama 106 daripada surat Yunus dan yang kedua 107-nya. Kita mulai dengan 106-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tad'u min dunillah." Janganlah kamu memohon, meminta tolong, berdoa min dunillah kepada selain Allah, ma la yanfa'uka, apa yang tidak dapat memberikan manfaat kepadamu. Wala yadurruka, dan tidak dapat memberikan mudarat kepadamu. Fa in fa'alta, jika engkau melakukannya, maka jika engkau berbuat demikian, dalam kondisi engkau berbuat demikian, engkau termasuk, sungguh engkau termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Ayat ini ma'asyir ikhwar rahimani wa rahimakumullah, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk meminta tolong, berdoa, memohon kepada selain Allah. Dan tentu perintah untuk nabinya, perintah juga untuk umatnya. Dan perintah untuk umatnya tentu lebih tegas lagi. Kalau kepada Nabi saja dilarang untuk memohon kepada selain Allah, padahal kita tahu bahwa Nabi SAW tidak mungkin melakukan kesyirikan. Ya, tidak mungkin Nabi SAW melakukan kesyirikan. Karena Nabi SAW ma'sum, dijaga oleh Allah. Nah, yang mustahil melakukan kesyirikan saja dilarang untuk melakukan kesyirikan, lalu bagaimana dengan kita? Nabi saja yang mustahil jatuh ke dalam kesyirikan dilarang melakukan kesyirikan, lalu bagaimana dengan kita umatnya? Tentu lebih tegas lagi. Kita yang bisa jatuh ke dalam kesyirikan lebih berhak untuk dilarang melakukan kesyirikan. Dan kesyirikan yang dilakukan di sini, yang dilarang di sini adalah wala tad'u min dunillah. Jangan kau berdoa, memohon. Dan berdoa atau memohon di sini dalam hal baik dalam kondisi genting maupun dalam kondisi tidak genting secara umum. Kalau yang secara umum saja dilarang, baik dalam kondisi genting maupun tidak dalam kondisi genting dilarang, maka dalam kondisi genting pun juga dilarang. Maka istighatsah yang lebih khusus, jadi istighatsah itu lebih khusus lagi. Istighatsah itu dalam kondisi bagaimana? Genting saja, dalam kondisi darurat saja, dalam kondisi benar-benar terjepit. Maka dilarang dalam Islam, baik dalam kondisi terjepit atau dalam kondisi tidak terjepit sama saja. Tidak dibenarkan seseorang memohon kepada Allah, pertolongan kepada selain Allah, dalam hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah saja. Kemudian Allah sebutkan sifat orang-orang yang disembah selain Allah, bahwa mereka ma la yanfa'uka wa la yadurruk, bahwasanya yang dijadikan sebagai objek kesyirikan adalah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Yani apa yang kalian tuju dalam doa-doa kalian, apa yang kalian minta tolong kepadanya, kepada selain Allah, mereka tidak punya kemampuan untuk memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Yang hanya bisa memberikan mudarat atau menimpakan hanya bisa memberikan maslahat dan menimpakan mudarat hanya Allah saja. Maka Allah lah yang bisa menghilangkannya, menghilangkan mudarat apabila tertimpa kepada seseorang. Maka apa yang disembah, yang diminta tolong selain daripada Allah dalam hal yang hanya Allah bisa lakukan, ini termasuk kesyirikan dan tidak akan bermanfaat apa-apa. Mereka tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Kalaupun dia mendapatkan manfaat dari meminta kepada selain Allah, maka hakikatnya itu dari Allah, bukan dari orang tersebut. Ada orang beristighatsah kepada penghuni kubur tertentu, misalnya anaknya sakit parah, dia terjepit, maka dia datang ke kuburan si fulan minta tolong agar anaknya disembuhkan. Ternyata sembuh. Bagaimana? Apakah benar? Berarti istighatsahnya kepada penghuni kubur ini? Tidak. Kata para ulama, hal ini bisa terjadi dikarenakan karena kesungguhannya dalam berdoa. Kesungguhannya dalam berdoa itu yang terkadang membuat bisa terkabul. Bukan karena penghuni kubur itu yang memberikan pengkabulan. Tidak, tidak sama sekali. Allah lah yang maha menyembuhkan. Bukan penghuni kubur yang sudah mati itu, bukan. Hanya Allah yang bisa. Jadi kalau ternyata terjadi ada orang beristighatsah atau memohon kepada penghuni kubur tertentu agar dikeluarkan dari kondisi terjepitnya, kita katakan kalau itu terkabul bukan karena penghuni kubur itu yang mengabulkannya, tapi karena kondisi dia. Kondisi dia yang berdoa bersungguh-sungguh, itulah yang menyebabkan Allah tabaraka wa ta'ala mengabulkannya. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tutup surat Yunus 106 dengan mengatakan fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Kalau engkau melakukan ini, engkau dalam kondisi melakukan hal seperti ini, maka engkau sungguh berada dalam kedzaliman, melakukan perbuatan zalim. Kenapa Allah tidak katakan engkau telah berbuat syirik? Tapi Allah mengatakan di sini engkau telah berbuat zalim, karena agar menegaskan bahwa kesyirikan itu kedzaliman. Kedzaliman kepada Allah. Orang yang berbuat syirik itu berbuat zalim, tapi berbuat zalimnya kepada siapa? Kepada Allah. Orang zalim itu kan secara bahasa orang yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Orang zalim secara bahasa maknanya demikian. Seseorang yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, dia zalim. Nah, orang yang berbuat kesyirikan, dia telah menempatkan ibadah bukan pada tempatnya. Kepada siapa seharusnya memohon? Kepada siapa seharusnya berdoa? Kepada Allah, seharusnya begitu kan? Khususnya dalam kondisi terjepit, hanya Allah yang mampu, yang bisa menghilangkannya. Maka jangan minta kepada makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa. Maka manakala kita memohon kepada selain Allah dalam hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah saja, maka kita di sini telah melakukan kedzaliman. Dan kedzaliman yang dilakukan kedzaliman yang sangat besar. Karena ini adalah kedzaliman kepada hak Allah. Dia telah mendzalimi hak Allah. Hak Allah adalah kita memohon kepadanya saja, tidak memohon kepada yang lain. Maka dalam hal ini kita masuk dalam kondisi orang yang berbuat zalim. Ketika kita melakukan kesyirikan, kita telah berbuat zalim. Adapun kalau kita bertaubat darinya, maka tidak lagi berbuat zalim. Dan ini sebagaimana yang diabadikan dalam surat Luqman. Ketika Luqman al-Hakim mewasiatkan kepada anaknya, apa kata Luqman kepada anaknya yang Allah abadikan dalam Al-Quran? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Kata Luqman al-Hakim kepada anaknya, wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah, jangan engkau berbuat syirik. Inna syirka la zulmun azim, karena kesyirikan itu kedzaliman yang sangat besar, karena dia adalah pelanggaran terhadap hak Allah. Dia telah menempatkan ibadah bukan pada tempatnya. Karena memohon, berdoa itu masuk dalam kategori ibadah. Memohon, berdoa ini masuknya dalam kategori apa ini? Ibadah. Bahkan Nabi pernah mengatakan, Ad-du'a'u huwal ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Dan kaidahnya, ibadah hanya dipersembahkan kepada Allah saja. Ibadah hanya dipersembahkan kepada Allah saja. Jangan dipersembahkan kepada yang lainnya. Kalau kita persembahkan ibadah kepada selain Allah, maka kita telah jatuh dalam kategori melakukan kesyirikan, dan berarti kita telah melakukan kedzaliman, yakni telah melanggar hak Allah. Dan ini kedzaliman yang sangat besar. Ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ayat berikutnya masih di surat Yunus, hanya saja di ayat 107-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyuridka bikhairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan jika Allah menimpakan kepadamu suatu bahaya, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah saja, kecuali Dia saja. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dialah Allah yang memberikan kebaikan itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim, dan Allah lah, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Ayat ini sebagai penegas daripada ayat sebelumnya, bahwa yang disembah selain daripada Allah, yang kita minta tolong kepada selain Allah, mereka tidak punya kemampuan memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun. Maka ditegaskan di ayat 107-nya, bahwa yang mempunyai kemampuan memberikan karunia, atau kebalikannya menimpakan sebuah bahaya atau mudarat, hanyalah Allah saja. Maka tidak ada yang dapat menghilangkan mudarat kecuali Allah saja. Dan tidak ada kebalikannya, kalau Allah sudah memberikan karunia kepada seseorang, maka tidak ada yang dapat menghalangi dia mendapatkan karunia dari Allah. Sebagaimana dalam doa setelah sholat yang kita baca, kita mengatakan di antara doa dan zikir yang kita baca setelah sholat, "La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd." Ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah orang yang Allah berikan karunia, dan tidak ada orang yang bisa memberikan karunia kepada seseorang yang Allah cegah darinya karunia itu. Dan ini sebagaimana dalam khutbatul hajah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah." Barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan kebalikannya, barang siapa yang dibiarkan oleh Allah tersesat, tidak ada yang bisa memberikannya hidayah. Maka karena Allah lah pemegang seluruh urusan, kunci semua urusan Allah yang pegang, maka mintalah kita hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Setelah kita mengetahui bahwa karunia itu yang punya hanya Allah, mintalah karunia hanya kepada Allah. Setelah kita mengetahui bahwa Allah lah yang menimpakan mudarat kepada kita, dan Allah ketika menimpakan mudarat kepada kita, itu karena ada hikmah di belakangnya. Contoh, sakit. Sakit itu saya tanya, mudarat bukan menurut sudut pandang manusia? Sudut pandang manusia, orang diberi sakit itu mudarat. Tapi ada hikmah di balik itu semua. Apa di antara hikmah daripada sakit? Apa doa orang yang mengunjungi orang sakit? La ba'sa tahurun insyaallah. Apa artinya la ba'sa tahurun insyaallah? Kita katakan kepada orang yang sakit itu tidak apa-apa. Sebagai penghapus dosa-dosamu insyaallah. Ya, ternyata sakit itu ada hikmah di balik itu semua. Apa itu ternyata sakit itu? Mengurangi dosa-dosa. Karena tidak ada anak Adam kecuali pasti berdosa. Kita pasti berdosa. Entah itu dosa dari mata, entah itu dosa dari telinga, entah dosa dari mulut yang kita ucapkan, entah dosa dari perbuatan tangan kita, kaki kita. Maka terkadang Allah menghapusnya dengan itu, dengan adanya musibah. Gempa, gempa bumi, bencana alam, menurut sudut pandang manusia itu mudarat bukan? Tapi apakah Allah memberikan mudarat murni untuk memberikan kita mudarat begitu saja? Tidak, ada hikmahnya. Seperti Allah gambarkan dalam sebuah ayat tentang hikmah daripada kerusakan di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan karena perbuatan dosa manusia itu sendiri. Nah, sekarang ini di beberapa tempat yang sedang kebanjiran di ibu kota misalnya, ini apa penyebabnya? Apakah karena Allah kebanyakan ngasih hujan, terlalu banyak hujannya sehingga banjir Jakarta? Itu bukan. Anak dosa orang-orang yang terkadang tidak memperhatikan lingkungan ketika membangun. Di kampung-kampung terjadi apa namanya itu? Di Sukabumi misalnya apa? Tanah longsor, tiba-tiba tanah terbelah masuk karena gundulnya gunung. Hutan-hutan habis. Siapa yang menghabisi? Allah. Kita sendiri yang menghabisinya. Di Bengkulu Tengah, di Bengkulu Tengah sama. Saya sering ke Bengkulu, yang istri saya orang Bengkulu, saya tahu kondisi di sana. Di banyak penebangan liar yang terjadi, yang akhirnya menyebabkan air itu dari gunung begitu saja turun tanpa ada penghambat, jatuh sudah ke kampung-kampung. Ini perbuatan dosa manusia. Lalu Allah tutup dengan mengatakan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Lihat, ternyata hikmahnya apa di balik bencana musibah ini? Agar manusia kembali bertaubat. Sehingga hasil akhirnya baik atau buruk? Baik. Hikmah adanya musibah ini bukan karena Allah ingin memberikan mudharat kepada kita, tidak. Dalam rangka agar kita kembali kepada Allah, kembali bertobat. Dan itu kebaik, dan kembali bertobat itu kebaikan. Sehingga jangan melihat mudharat itu dari satu sisi saja. Tapi lihat dari misalnya hasil akhir yang diharapkan. Jadi dalam rangka agar menghapus dosa-dosa kita, yang kedua agar kita tidak lupa daratan. Karena kalau orang aman saja, bagaimana Pak? Kalau orang aman saja hidupnya, tidak ada teguran, jadi merasa benar terus. Maka sesekali diingatkan, adanya bencana, adanya musibah itu diingatkan kita oleh Allah atas dosa-dosa kita, agar kita kembali bertobat kepada Allah. Maka jangan melihat mudarat musibah itu dari satu sisi saja. Sebenarnya ada hikmah, ada manfaat di akhir yang diharapkan, yang Allah Subhanahu wa taala inginkan buat kita. Sekali lagi, 107 ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebagai penegas bahwa tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah saja. Maka manakala kita tahu bahwa tidak ada yang dapat menghilangkan kemudaratan kecuali Allah, maka mintalah kepada Allah saja agar dihilangkan dari kemudaratan. Begitu pula apabila kita tahu bahwa kunci-kunci rezeki, kunci-kunci karunia Allah yang pegang, maka mintalah kepada Allah. Maka ini melazimkan kita untuk mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun. Karena Allah lah pemegang semua urusan, maka tauhidkanlah Allah, esakanlah Allah. Janganlah kita berbuat syirik kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan kita jadikan bagi Allah tandingan-tandingan yang kita yakini seakan-akan bisa memberikan manfaat dan mudarat, sehingga kita menyamakan makhluk dengan Allah. Jadi orang-orang yang beristighotah kepada orang yang sudah mati, seakan-akan mengangkat orang yang sudah mati ini punya kekuatan seperti kekuatan Allah. Dan ini tentu kesyirikan. Apapun alasannya kesyirikan. Dan tidak boleh dibiarkan. Karena kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Dosa yang paling besar adalah syirik. Ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ayat berikutnya, ayat ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut, yang penulis sebutkan di sini, di catatan kaki saya ayat 17. Antum di situ Al-Ankabut surat ayat berapa? 17, betul. Ada kesalahan di versi terjemahan saya. Yang benar Al-Ankabut ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman selengkapnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa. Fabtagu 'indallahi ar-rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 17, sesungguhnya apa yang kalian sembah selain daripada Allah, innal ladzina ta'buduna min dunillah, sesungguhnya apa-apa yang kalian sembah selain daripada Allah, la yamlikuna lakum rizqa, tidak mampu memberikan rizki kepada kalian. Jadi orang-orang yang menyembah selain Allah, kita katakan yang disembah itu tidak bisa memberikan rezeki apa-apa. Fabtagu indallahi rizqa, maka mintalah rezeki itu kepada Allah saja. Yang mempunyai karunia, yang mempunyai kunci-kunci rezeki hanyalah Allah. Maka mintalah hanya kepada Allah saja, jangan minta kepada yang lain. Para petani yang ingin Allah mudahkan rezekinya melalui pertaniannya, mintalah kepada Allah, jangan minta kepada yang lain. Para nelayan yang ingin agar ikan-ikan tangkapannya Allah mudahkan, maka mintalah kepada Allah saja, jangan minta kepada yang lain. Para pegawai, para karyawan, para pedagang, ketahuilah bahwasanya yang punya rezeki itu Allah. Maka orang-orang yang bekerja di sebuah perusahaan, di sebuah tempat pekerjaan, ketahuilah bahwa ini wasilah saja. Dia bekerja di sini, ini wasilah untuk mencari rezeki. Tapi siapa yang punya rezeki? Allah. Maka tidak usah takut ketika seseorang misalnya diancam dari sebuah perusahaan, dikeluarkan dari sebuah perusahaan karena dia menolak melakukan kemaksiatan. Tidak usah takut. Ya, ada kesulitan. Ya, ada kesulitan. Tapi bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Allah ulang dua kali bahwa bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Saya tidak mengatakan antum-antum yang keluar dari tempat-tempat kerja yang menghalangi antum beribadah kepada Allah, keluar nanti besok dapat pengganti, tidak mengatakan demikian. Ada ujian, ada kondisi-kondisi sulit pasti Anda akan hadapi. Saya tidak mengatakan bahwa Anda akan baik-baik saja setelah itu. Ada ujian. Ada ujian pasti itu. Tapi yakinlah, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka ketahuilah bahwa apa yang kita usahakan ini hanya wasilah saja dalam mencari rezeki. Yang punya kunci-kunci rezeki adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan rezeki kita tidak akan tertukar. Rezeki kita tidak akan tertukar. Sebagai contoh, sopir-sopir taksi itu, siapa yang tahu penumpangnya si fulan? Siapa yang bagi-bagi itu? Allah. Tidak akan tertukar dia. Tidak akan tertukar. Tidak mungkin rezekinya pindah ke orang lain, tidak mungkin. Rezeki itu sudah Allah bagi-bagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memegang kunci-kunci rezeki, maka mintalah kepada Allah. Para petani yang ingin pertaniannya sukses, mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada yang lainnya. Para nelayan, jika ingin tangkapan ikannya bagus, mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada yang lain. Allah lah yang memudahkan semua rezeki-rezeki itu. Fabtagu indallahi rizqa. Maka mintalah rezeki itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup Al-Ankabut ayat 17 dengan mengatakan wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un. Wa'budu washkurulah. Maka beribadahlah hanya kepada Allah. Bersyukurlah kalian hanya kepada Allah. Karena Allah yang memberikan rezeki, maka wajar saja jika kita memohon kepada Allah. Karena Allah lah yang memberikan rezeki, maka wajarlah kita bersyukur hanya kepada Allah. Nah, tapi ingat, manakala rezeki Allah itu sampai melalui makhluk yang lain, ada orang memberi kepada kita misalnya, kita yakini bahwa ini dari Allah. Tapi ingat, berterima kasihlah juga kepada orang ini. Karena Nabi SAW bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maka kalau ada rezeki Allah yang sampai melalui tangan manusia lain, pertama kita yakini bahwa ini dari Allah. Tapi jangan lupa, kita disuruh untuk berterima kasih kepada makhluk ini. Setelah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, berterima kasih kepada makhluk dengan ucapan terima kasih misalnya kepada seseorang yang memberi kepada kita, ini termasuk hal yang diperintahkan dan termasuk bersyukur kepada Allah. Ilaihi turja'un. Kemudian Allah tutup surat Al-Ankabut 17 ini dengan mengingatkan tentang hari kiamat. Dan hanya kepada Allah lah kalian semua nanti akan dikembalikan. Ini Allah mengingatkan kita tentang hari kiamat. Karena beriman kepada hari kiamat ini, beriman kepada hari pembalasan ini, membuat kita takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga membuat kita bersiap-siap. Tidaklah kita kembali kepada Allah kecuali dalam kondisi yang Allah ridhai. Tidaklah kita nanti dikembali kepada Allah kecuali setelah kita berupaya melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Dan perintah terbesar adalah mentauhidkan Allah, dan larangan terbesar adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tiga hal. Tidaklah seseorang itu bersyukur kepada Allah kecuali apabila dia menyempurnakan tiga hal. Yang pertama, bersyukur kepada Allah dengan hatinya. Kemudian yang kedua, bersyukur kepada Allah dengan lisannya. Dan yang ketiga, bersyukur kepada Allah dengan amal perbuatannya. Ada bersyukur kepada Allah dengan hati, dengan lisan, dan dengan amal perbuatan. Bersyukur kepada Allah dengan hati, yakni meyakini bahwa rezeki apa saja yang sampai kepada kita ini semua murni karunia dari Allah. Jangan kita mengatakan seperti yang dikatakan Qarun. Siapa itu Qarun? Orang kaya yang hidup pada zaman Nabi Musa. Digambarkan dalam sebuah ayat bahwa kunci-kunci tempat-tempat kekayaannya itu hanya bisa dibawa orang-orang yang kekar-kekar, orang yang kuat-kuat. Kita baru bicara kuncinya, belum bicara isi daripada gudangnya. Dia mengatakan dengan congkaknya, innama utituhu ala ilmin indi, bahwa saya diberi ini karena kepandaian saya. Ini semua saya dapatkan karena kepintaran saya. Dia menisbatkannya kepada kepintarannya, bukan dari Allah. Jadilah seperti Nabi Sulaiman. Apa mukjizat Nabi Sulaiman? Bisa bicara kepada binatang, mengerti bahasa mereka. Allah tundukkan kepada Nabi Sulaiman manusia dan jin sebagai prajuritnya, sebagai tentaranya. Ada jin yang terbang di langit, ada jin yang menyelam ke dasar lautan, ada jin yang melata di atas tanah. Tiga-tiga jenis jin ini dikuasai oleh Nabi Sulaiman atas izin Allah. Dan di antaranya jin Ifrit yang digambarkan dialah yang membawa singgasana Ratu Bilqis dari Yaman ke Syam. Dia menawarkan dirinya, jin Ifrit menawarkan dirinya, saya akan bawa singgasana Ratu Bilqis itu dari Yaman. Bilqis di Yaman, Nabi Sulaiman itu di Syam. Sebelum kamu bangun dari tempat dudukmu, singgasana sudah tiba, kata jin Ifrit, salah satu pasukannya. Bukan jin Ifrit, bukan ya, jin Ifrit. Kalau Ifrit ya Ifrit, si Ifrit. Ini Ifrit, bahasa Arabnya Ifrit. Ain fa ra ya ta. Disebutkan dalam Al-Qur'an nama Ifrit. Wa qara ifritum minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Dia menawarkan dirinya kepada Nabi Sulaiman, saya akan bawa singgasana Ratu Bilqis itu dari Yaman ke Syam. Sebelum kamu bangun sudah sampai. Lihat, ini salah satu tentaranya punya kekuatan demikian. Satu saja sudah bisa begitu, apalagi kalau ribuan jin dia kuasai. Tentu atas izin Allah tentu saja. Lalu ada satu orang lagi yang menawarkan, tidak, saya akan bawa singgasana itu sebelum kamu berkedip sudah sampai. Siapa ternyata orang ini? Orang itu manusia biasa berdoa kepada Allah. Akhirnya Allah mengirim malaikat mengambil singgasana Ratu Bilqis sebelum Nabi Sulaiman berkedip sudah tiba di hadapannya. Berapa kira-kira kecepatannya itu? Satu kedipan mata. Itu kekuatan malaikat. Lalu bagaimana kekuatan Allah yang menciptakan malaikat? Lalu setelah singgasana itu di depannya, setelah singgasana itu di depan Nabi Sulaiman, dia mengatakan apa? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Allah. Lihat, apakah dia menyombongkan dirinya? Lihat nih Sulaiman. Tidak, dia mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini karunia dari Allah untuk menguji aku, apakah aku akan syukur atau aku akan kufur. Jadilah seperti Nabi Sulaiman, jangan seperti siapa? Qarun, yang akhirnya apa azab yang Allah berikan kepada Qarun? Ditenggelamkan Qarun dan hartanya ke dalam bumi. Maka kalau ada orang sekarang gali-gali bumi lalu ketemu harta, disebut harta Qarun atau Karun? Qarun. Dari situ bahasanya. Maka yang pertama, bersyukur kepada Allah dengan hati kita, kemudian bersyukur dengan lisan kita, kemudian yang ketiga, bersyukur dengan amal perbuatan kita. Dan bersyukur dengan amal perbuatan, kata para ulama, dengan ta'atul mun'im, dengan mentaati Allah yang mempunyai nikmat-nikmat ini. Maka jadikan nikmat-nikmat Allah itu sebagai sarana untuk beribadah. Jadikan fasilitas yang Allah berikan ini sebagai sarana untuk taat kepada Allah. Jangan berbuat maksiat dengan sarana-sarana yang Allah telah berikan ini. Maka itu bersyukur kepada Allah dengan amal perbuatan. Ini menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang bersyukur kepada Allah dengan tiga hal ini, dengan hatinya, dengan lisannya, dan dengan amal perbuatannya, maka sungguh dia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur. Ma'asyar ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu penulis menyebutkan ayat yang berikutnya, ayat keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat, di sini tertulis surat Al-Ahqaf ayat kelima. Antum ayat berapa? Al-Ahqaf bukan. Al-Ahqaf ayat ke 5 dan 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'a'ihim ghafilun wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da' wa kanu bi'ibadatihim kafirun." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut, afwan, surat Al-Ahqaf ayat 5 sampai 6, dan tidak ada yang lebih sesat, tidak ada yang lebih sesat daripada orang-orang yang memohon kepada selain Allah. Tidak ada yang lebih sesat, tidak ada yang lebih tersesat daripada orang-orang yang memohon kepada selain Allah, berdoa kepada, meminta-minta kepada selain Allah, yang tidak dapat mengabulkan permohonan. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Padahal mereka tidak bisa mengabulkan permintaan orang-orang yang meminta kepadanya sampai hari kiamat. Jadi kalaupun mereka berdoa kepada selain Allah sampai hari kiamat, tidak akan diijabah oleh mereka, karena mereka tidak bisa mengabulkan permohonan apapun sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun, dan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah itu lalai dari memperhatikan permohonan orang-orang yang memohon kepada mereka. Jadi mereka tidak mendengar permohonan orang-orang yang memohon kepada orang-orang kepada selain Allah. Bahkan pada hari kiamat kelak, wa idza husyiran nasu, apabila manusia dikumpulkan kelak pada hari kiamat, kanu lahum a'da, yang disembah selain daripada Allah itu nanti akan menjadi musuh-musuh mereka. Yang disembah selain dari Allah akan menjadi musuh-musuh orang-orang yang menyembahnya. Wa kanu bi'ibadatihim kafirun, dan mereka mengingkari pemujaan atau permohonan kepada mereka. Ada tiga kondisi yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ahqaf, mulai dari ayat kelima sampai enam ini. Pertama, yang disembah selain daripada Allah, yang dimohon pertolongannya selain daripada Allah, tidak akan bisa memberikan apa-apa sampai hari kiamat. Allah menafikan kemampuan sesembahan-sesembahan yang disembah selain daripada Allah, bahwa mereka tidak bisa memberikan apa-apa sampai hari kiamat. Bahkan mereka lalai, tidak mendengar, tidak memperhatikan permohonan-permohonan yang disampaikan kepada mereka. Di dunia demikian. Ini kondisi di dunia. Kondisi di dunia, orang-orang yang disembah selain daripada Allah tidak bisa memberikan apa-apa sampai hari kiamat. Bahkan mereka tidak mendengar, tidak mampu mendengar apa yang diminta kepada mereka. Orang-orang yang memohon kepada orang-orang yang sudah mati, apakah orang yang sudah mati itu mendengar? Tidak akan mendengar. Sampai hari kiamat tidak akan bisa mendengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur." Dan tidaklah engkau bisa membuat orang yang dikubur bisa mendengar. Allah menafikan orang yang dalam kubur mendengar. Sesoleh apapun orang yang dikubur itu, sehebat apapun orang yang dikubur itu, tetap tidak bisa mendengar. Allah menafikan pendengaran orang-orang yang sudah mati. Kalaupun bisa mendengar, hanya dalam kondisi-kondisi tertentu saja. Di antaranya, mendengar langkah kaki orang-orang yang meninggalkannya, di antaranya. Dan dia mendengar orang-orang yang melangkahkan kaki meninggalkan dirinya. Apakah ini bermanfaat buat orang yang mati itu? Tidak, malah justru apa? Kalau dia mendengar orang-orang meninggalkannya, apa yang terjadi kepada orang di kubur ini? Sedih dia, mereka ditinggal oleh orang-orang yang mengantarkannya. Justru membuat mereka dalam mudarat, bukan dalam manfaat. Dalam kasus ini saja, sisanya mereka tidak bisa mendengar. Maka apa yang disembah selain daripada Allah tidak bisa mendengar apapun permohonan orang-orang yang memohon kepada mereka ila yaumil qiyam, sampai hari kiamat. Ini kondisi di dunia. Lalu bagaimana nanti kondisi yang disembah itu, yang disembah selain daripada Allah pada hari kiamat, bagaimana kondisinya? Ada dua kondisi juga. Yang pertama, akan jadi musuh bagi orang-orang yang menyembahnya. Satu itu. Yang kedua, mereka akan mengingkari pemujaan kepada mereka. Di dunia dua kondisi, di akhirat juga dua kondisi. Kondisi di dunia mereka tidak bisa mendengar. Kalaupun bisa mendengar, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Adapun kondisi di hari kiamat, kelak akan menjadi musuh bagi orang-orang yang menyembahnya. Dan yang kedua, akan mengingkari pemujaan terhadap mereka. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ayat yang kelima atau ayat yang terakhir yang disebutkan di bab ini. Setelah itu penulis menyebutkan satu hadis. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat 62. Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifu as-su' wa yaj'aluhum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau siapakah yang dapat mengabulkan doa orang-orang yang dalam kesulitan itu saat dia berdoa kepadanya? Amma yujibul muttarra idza da'ah, siapakah yang dapat mengabulkan permohonan orang-orang yang sedang terjepit apabila mereka berdoa kepada Allah? Siapa yang bisa menjawab? Allah saja. Tentu jawabannya hanya Allah saja. Wa yakshifus su, dan siapa yang dapat menghilangkan kesusahan? Tentu hanya Allah saja. Wa yaj'aluhum khulafa'al ard, atau siapakah yang dapat menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin di muka bumi ini? Tentu jawabannya hanyalah Allah. Yang bisa menghilangkan mudarat hanya Allah. Yang bisa memberikan karunia hanyalah Allah. Allah tegaskan dalam surat An-Naml ini. Yang bisa menghilangkan kemudaratan orang-orang yang terkena mudarat, orang-orang yang sedang terjepit, hanya Allah yang bisa menghilangkan mudarat darinya. Dan siapakah yang dapat memberikan karunia? Disebutkan di sini di antara karunianya, menjadikan kita sebagai pemimpin di muka bumi ini. Siapa yang bisa menjadikan kita pemimpin di muka bumi ini? Allah. Dan yang bisa menghilangkan kemudaratan Allah, yang bisa memberikan karunia hanyalah Allah. Lalu Allah tutup surat An-Naml ayat ke-62 ini dengan mengatakan a ilahum ma'allah, apakah ada sesembahan yang lainnya bersama Allah? Tentu jawabannya tidak. Tidak ada sesembahan selain daripada Allah. La ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah saja. Qalilan ma tadhakkarun, tapi amat sedikitlah kalian mengingatnya. Yani amat sedikit diantara kita yang bisa mengambil pelajaran dari ini. Ini menunjukkan banyaknya orang-orang yang melakukan kesyirikan karena lupa bahwa Allah lah satu-satunya yang bisa menghilangkan kemudharatan, dan Allah lah satu-satunya yang hanya bisa memberikan karunia kepada kita semua. Masyaikh warahimani warahimukumullahu jami'an. Lalu penulis tutup bab ini dengan menyebutkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan dari Al-Imam At-Tabrani dengan sanadnya, disebutkan dari sahabat Ubadah ibn Samit, dan hadis ini dihasankan oleh Al-Imam Al-Haythami dan rijaluhu rijalus sahih, bahwa perawinya adalah perawi yang meriwayatkan sahih Bukhari sahih Muslim. Disebutkan dalam Sunan At-Tabrani dengan sanadnya, annahu kana fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam munafiq yu'dhil mu'minin faqala ba'dhum qumu bina nastaghithu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Disebutkan dalam riwayat al-Imam At-Tabrani bahwa ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang munafik yang suka mengganggu kaum mukminin. Yani ada munafik yang suka menyakiti kaum muslimin. Ada orang munafik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suka mengganggu kaum muslimin, dan munafik di sini pada zaman Nabi adalah munafik i'tiqadi. Mereka berpura-pura masuk Islam tapi sebenarnya benci kepada Islam. Dan tokohnya dalam sejarah di Madinah adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Tokoh kemunafikan di Madinah yang sangat terkenal, Abdullah bin Ubay. Pura-pura masuk Islam tapi sebenarnya dibenci kepada Islam. Mengucapkan syahadat tapi sebenarnya tidak meyakini apa yang dia ucapkan. Ini munafik i'tiqadi namanya. Keyakinannya dia berpura-pura dalam hal keyakinan. Jadi jangan disamakan dengan munafik yang satu lagi, munafik amali. Perbuatannya perbuatan orang munafik tapi dia tetap meyakini kalimat la ilaha illallah. Siapa mereka? Munafik amali ini perbuatannya perbuatan orang munafik tapi keyakinannya muslim. Ada muslim tapi perbuatannya perbuatan orang munafik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda mereka? Ayatul munafiki thalath. Tanda orang-orang munafik ada tiga. Yang pertama apa? Idza haddatsa kadzaba, jika berkata dia berdusta. Yang kedua, wa idza ahada ghadara, jika berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana, jika diberikan amanah dia khianat. Ada tidak muslim begini sifatnya? Ada. Tapi tetap dikatakan muslim, hanya saja perbuatannya perbuatan orang-orang munafik. Jadi ada dua munafik, jangan salah. Ada munafik amali, ada munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi dia pura-pura apa? Masuk Islam berpura-pura syahadat tapi benci terhadap apa yang dia ucapkan. Adapun munafik amali muslim tapi melakukan perbuatan orang-orang munafik, berdusta, berkhianat, tidak menepati janji, tapi tetap dikatakan dia muslim. Nah, munafik yang dimaksud di sini, munafik yang bagaimana dalam hadis ini? Munafik i'tiqadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpura-pura masuk Islam, tapi sebenarnya dia benci kepada apa yang dia ucapkan dari syahadat itu. Dan tokohnya siapa? Di antara tokohnya yang masyhur adalah Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Dan mereka musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut. Menusuk dari belakang. Serigala berbulu domba. Sebagaimana pepatah kita. Serigala berbulu domba. Berpura-pura tersenyum kepada kita, tapi sebenarnya mereka benci kepada kita. Kalau bertemu kita, dia mengatakan kami beriman seperti imannya kalian. Tapi kalau di belakang, nah, kami cuma bercanda doang kok. Kami tidak kumpul-kumpul sama mereka. Sebagaimana Allah gambarkan dalam surat Al-Baqarah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau bertemu dengan orang-orang mukmin, kami, dia mengatakan kami beriman seperti kalian beriman. Tapi kalau di belakang, kalau tidak ada orang-orang mukmin, mereka mengatakan kami bersama kalian, bersama orang-orang kafir, kami hanya bercanda, menghina mereka. Maka Allah katakan Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah lah yang justru menghina mereka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi datang kepada Nabi, para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kami mohon beristighatsah kepadamu dari gangguan orang munafik ini." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sesungguhnya tidak boleh beristighatsah kepada saya, tapi beristighatsahlah kalian kepada Allah. Apa tadi istighatsah maknanya? Memohon tolong dalam kondisi terjepit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan minta tolong kepada saya dalam kondisi terjepit, tapi mintalah tolong kepada Allah tabaraka wa taala saja." Disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin bahwa perkataan Nabi, "Janganlah engkau beristighatsah kepadaku, beristighatsahlah kepada Allah saja," ini ada dua kemungkinan makna. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin, sabda Nabi ini punya dua kemungkinan makna. Kemungkinan yang pertama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan secara mutlak, ya, tidak boleh beristighatsah kepada Nabi dalam hal apapun. Istighatsahlah hanya kepada Allah saja. Ini kemungkinan pertama. Atau beliau menafikannya dalam kasus ini saja. Saya ulang, saya bacakan di sini. Saya nukil dari Al-Qawlul Mufid Syarhu Kitab At-Tauhid. Zahiru hadihil jumlah an-nafyu mutlaqan wa yahtamil anna al-murad la yustaghathu bihi fi hadhihi al-qissati al-muayyana. Zahir dari para ucapan Nabi, tidak boleh beristighatsah kepada saya, beristighatsahlah kepada Allah saja. Zahir yang pertama, kemungkinan yang pertama adalah Nabi menafikan istighatsah secara keseluruhan dari Nabi. Ya, tidak boleh sama sekali secara mutlak beristighatsah kepada saya, kata Nabi demikian. Ini kemungkinan pertama. Dalam kondisi apapun, secara mutlak tidak boleh. Tapi kondisi yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah Nabi menafikannya hanya dalam kasus ini saja. Lalu Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dengan rinci mengatakan, fa'alal awwal yakunu nafyu al-istighatsah min bab sadd ad-dara'i wa at-ta'addud fi al-lafdhi wa laysa min bab al-hukm bil 'umum li'anna nafyu al-istighatsah bir rasul sallallahu alaihi wasallam laysa 'ala itlaqihi bal tajuzu al-istighatsah bihi fi ma yaqdiru 'alayhi. Kalau kita ambil kemungkinan yang pertama, apa itu kemungkinan yang pertama? Bahwa Nabi menafikannya secara mutlak, maka ini sebagai saddudz dzara'i, sebagai upaya Nabi menutup pintu-pintu kerusakan, menutup pintu-pintu bahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikannya secara mutlak, ya, tidak boleh beristighatsah kepada saya dalam kondisi apapun. Ini kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, ini bisa jadi dalam rangka saddudz dzara'i. Apa itu saddudz dzara'i? Menutup pintu kerusakan-kerusakan agar tidak timbul kesyirikan, ditutup pintunya jauh-jauh hari. Secara mutlak ditutup. Dan ini termasuk daripada berada dalam berucap. Kata Syekh Muhammad bin Shalih, ini termasuk adab dalam ucapan yang sangat baik. Walaupun sebenarnya boleh meminta tolong kepada Nabi dalam hal yang Nabi bisa lakukan, ya tidak? Karena tadi sudah kita katakan, beristighatsah kepada makhluk boleh dengan syarat orang itu masih hidup. Yang kedua, hadir di hadapan kita. Yang ketiga, dia bisa melakukan apa yang kita minta tolong. Maka dalam kasus ini juga begitu. Sebenarnya boleh. Boleh minta tolong kepada Nabi dalam hal-hal yang memang Nabi bisa lakukan. Tapi Nabi mengatakan, jangan beristighatsah kepada saya. Lafaz ini dalam rangka untuk menutup pintu kerusakan-kerusakan. Menutup pintu kesyirikan. Maka ditutup. Walaupun sebenarnya boleh. Tidak secara umum dimutlakkan tidak boleh. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua, kalau seandainya kita katakan bahwa ini kemungkinan kedua adalah dinafikan dalam kasus ini saja, maka ini penafian yang hakiki. Karena Nabi SAW tidak boleh memperlakukan orang munafik seperti diperlakukannya orang kafir. Bagaimana Nabi SAW memperlakukan orang-orang munafik pada zaman beliau? Apakah diperangi? Tidak. Tidak diperangi secara fisik, tapi diperangi secara pemikiran, secara ilmu, tapi tidak secara fisik. Apakah Nabi SAW memenggal kepala orang-orang munafik? Tidak. Padahal Nabi tahu, bahkan ada catatan nama-namanya. Disembunyikan oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Aminu hadhil ummah. Salah seorang sahabat Nabi yang diberikan amanah memegang nama-nama orang munafik. Nabi tahu siapa orang-orang munafik, tapi tidak ada di antara mereka dipenggal kepalanya pada zaman Nabi, tidak. Maka ketika Nabi mengatakan kepada para sahabat, jangan minta istighatsah, jangan minta tolong kepada saya, yakni ini penafian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memperlakukan orang munafik seperti orang-orang kafir yang nyata. Karena apa, Pak? Kalau mudharatnya, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi secara fisik orang-orang munafik, maka orang-orang luar akan mengatakan apa? Nabi memerangi para sahabatnya. Nabi membunuh para sahabatnya sendiri. Padahal orang-orang luar tidak tahu kalau itu orang munafik yang pura-pura masuk Islam tapi menyembunyikan kebencian. Orang-orang di luar sana tidak tahu. Maka kalau Nabi memerangi secara fisik orang-orang munafik, bagaimana orang-orang luar melihatnya? Oh, Nabi membunuh sahabatnya sendiri. Mudarat atau manfaat? Mudarat. Maka Nabi tidak mau melakukan apa yang diminta para sahabat, karena Nabi disuruh untuk tidak memerangi orang-orang munafik seperti diperanginya orang-orang kafir Quraisy. Beda perlakuannya. Maka penafian yang kedua ini penafian secara hakiki. Jangan minta istighatsah kepada saya karena saya dilarang. Seakan-akan dia bilang, tidak, saya dilarang untuk memperlakukan atau menghukum secara fisik kepada orang-orang munafik seperti saya menghukum orang-orang kafir. Paham insyaallah? Maka dari sini, ma'asyiral wa rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian selesai sudah pembahasan bab yang ke-14 ini. Dan kita tutup dengan menyebutkan beberapa kesimpulan di sini. Beliau menyebutkan di sini ada kurang lebih 18 kesimpulan, tidak semua bisa kita baca. Yang pertama, anna 'atfad du'a 'ala istighatsah min 'atfil 'am 'alal khas. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam penulis rahimahullah menyebutkan dalam bab ini dua hal. Pertama, istighatsah secara khusus dan doa secara umum. Disebutkannya doa padahal istighatsah masuk ke dalam kategori doa. Karena istighatsah dalam kondisi khusus, doa dalam kondisi umum. Istighatsah khusus dalam kondisi terjepit, doa dalam kondisi umum, baik dalam kondisi terjepit atau tidak terjepit. Ya, ini kedua-duanya tidak diperbolehkan. Dalam kondisi terjepit atau tidak dalam kondisi terjepit, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Yang kedua, penulis menyebutkan tafsir firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang pertama, surat apa itu yang pertama? Surat Yunus ayat 106. Yang keempat, anna hadza huwa syirkul akbar. Penulis mengatakan bahwa beristighatsah kepada selain Allah dalam hal yang hanya mampu dilakukan oleh Allah saja, ini termasuk kesyirikan besar. Asyirkul akbar. Karena kita telah menjadikan bagi Allah tandingan adanya makhluk yang punya kekuatan sama seperti kekuatan Allah, menghilangkan mudarat, sama seperti Allah menghilangkan mudarat. Dan ini sekali lagi syirik besar. Yang keempat, anna aslahan nas law fa'alahu irdha'a li ghairi sara minadh dhalimin. Bahwasanya orang yang paling soleh dari manusia, kalau orang soleh itu melakukan kesyirikan dalam rangka untuk agar manusia ridho, kita tahu bahwa surat Yunus ayat 106 itu larangan buat Nabi. Janganlah wahai Nabi engkau berdoa kepada selain Allah. Nabi saja yang tidak mungkin melakukan kesyirikan, dilarang melakukan kesyirikan. Lalu bagaimana dengan kita yang bisa jatuh dalam kesyirikan? Nabi saja kalau melakukan kesyirikan, kalau bisa melakukan kesyirikan, kalau dia bisa, tentu Nabi tidak mungkin bisa melakukan kesyirikan karena ma'sum, dijaga oleh Allah. Tapi kalaupun terjadi, padahal dia orang paling soleh di atas muka bumi ini, orang paling bertakwa di atas muka bumi ini, Nabi, kalau dia melakukannya, maka beliau masuk ke dalam kategori orang-orang zalim. Lalu bagaimana dengan kita yang memungkinkan bisa jatuh ke dalam kesyirikan? Maka wajib untuk takut kepada kesyirikan. Masih banyak faedah-faedah lainnya yang kiranya sebagian besarnya sudah kita sebutkan di tengah-tengah pembahasan, dan kiranya cukup sampai sini pembahasan kita. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang benar tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah tentu datang dari saya dan dari syaitan, dan saya mohon ampun kepada atas segala kesalahan. Kita buka pertanyaan bagi siapa saja yang punya pertanyaan terkait dengan pembahasan kita, maka dipersilahkan. Baik secara langsung atau dengan kertas. Barakallahu fikum wa fikum barakallahu. Ustaz, hadis yang disebutkan tadi di kitab, ya, di kitab Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, disebutkan, siapa yang punya kitab Ustaz Yazid? Bagaimana Pak, hukum hadis tadi yang terakhir, dhaif, betul? Sedangkan di buku ini dihasankan. Memang terkadang kita temukan ada perbedaan. Terkadang kita temukan adanya perbedaan hukum yang bisa terjadi dalam sebuah hadis. Sebagian ulama mengatakannya dhaif, sebagian ulama mengatakan tidak, dia naik dari dhaif menjadi hasan. Tapi manapun pendapat yang paling benar, semuanya mempunyai kesimpulan yang sama. Bahwasanya beristighatsah kepada selain Allah dalam hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah saja termasuk syirik. Apakah hadis ini hadis sahih atau hadis lemah? Tetap, kalaupun lemah, maka kita gunakan ayat-ayat tadi sebelumnya. Iya tidak? Apakah hanya hadis ini saja yang dijadikan penulis sebagai dalil? Tidak. Ada ayat-ayat sebelumnya. Maka kalaupun hadis ini tidak kita gunakan, tetap kita katakan istighatsah kepada selain Allah dalam hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah saja tetap dikatakan kesyirikan, kalaupun tidak menggunakan hadis ini. Karena ayat-ayat sebelumnya, bahkan 5 ayat yang penulis sebutkan sudah cukup sebenarnya untuk menguatkan bahwa beristighatsah kepada selain Allah dalam hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah saja termasuk kesyirikan. Nah, wallahul muwaffiq. Nah, ada mic yang bisa dipakai apa? Keraskan suaranya. Untuk doa. Rabbus samawati wal rabbul arsyil azim. Ketika sujud boleh, diperbolehkan. Karena ini bukan bagian daripada ayat, tapi sebuah doa. Boleh kita berdoa seperti doa-doa ini. Dan ini disebutkan dalam doa ini disebutkan dalam Al-Jawabul Kafi dan Al-Wabilus Sayyid dan hadisnya sahih. Bahwa Nabi SAW pernah berdoa dengan lafaz yang antum sebutkan tadi. Boleh. Begitulah doa ketika saat terjepit, doa Nabi Yunus AS. Apa doa Nabi Yunus ketika dalam kondisi di perut ikan paus? Ini kondisi terjepit. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Disebutkan dalam Al-Qur'an doa Nabi Yunus ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa teringkas yang paling mudah dihafal ketika dalam kondisi terjepit. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di situ ada tauhid. Ada tauhid di situ. Hatta dalam doa pun ada tauhid. Kita mengatakan la ilaha illa anta. Tidak ada ilah, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Subhanaka. Di situ ada kita memuji Allah. Maha suci engkau ya Allah. Dan di situ ada pengakuan dosa. Inni kuntu minadz zalimin. Nabi Yunus mengakui dosanya. Sungguh aku telah berbuat kezaliman. Ini meninggalkan kaumnya. Putus asa dan meninggalkan kaumnya. Maka Allah tegur Nabi Yunus dengan dimasukkan ke dalam ikan paus. Nah, makanya doa di antara doa dalam kondisi terjepit. Nah, wallahul muwaffiq. Ya. Dalam memuji. Itu adab yang kalau dilakukan lebih baik. Adab kalau itu dilakukan lebih baik. Tapi kalau antum dalam kondisi terjepit, misalnya di depan sudah musuh, antum sempat tidak berselawat dulu misalnya? Sempat tidak? Terkadang tidak sempat. Maka boleh langsung la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tapi tentu adab-adabnya kalau dalam kondisi setelah sholat malam misalnya, antum angkat tangan, kemudian memuji Allah, kemudian berselawat kepada Rasulullah, itu kan sempat. Kalau itu kan sempat, maka silahkan. Itu adab-adabnya, boleh, bahkan bagus, bahkan lebih baik. Tapi kalau dalam kondisi terjepit, antum sempat tidak berselawat kepada Nabi, sempat tidak memuji-muji Allah dengan sifat-sifat yang lainnya, terkadang tidak sempat. Maka langsung saja boleh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Walaupun tidak sempat berselawat kepada Nabi. Paham, Pak? Itu adab-adabnya memang. Menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, berwudu sebelumnya dalam kondisi suci, memuji Allah dengan pujian-pujian yang layak, berselawat kepada Nabi. Ya, itu adab-adabnya. Kalau itu dilakukan maka lebih afdol, sangat-sangat afdol. Tapi kalau dalam kondisi hal itu tidak bisa dilakukan, maka boleh saja ditinggalkan dalam kondisi terjepit. Paham, Pak? Ya. Ya, istighatsah yang dilakukan orang-orang banyak, tadi sudah saya sempat singgung. Ada fenomena istighatsah yang salah sebenarnya, yaitu istighatsah bersama dengan pemeluk agama yang lain. Lihat, bukankah yang terjadi demikian, Pak? Istighatsah apa namanya? Istighatsah akbar, berjamaah. Nah, berjamaah di sini bisa jadi dipimpin oleh satu orang, atau akbar dalam arti semua orang beristighatsah dengan Tuhannya masing-masing. Ini tidak benar. Pertama, di situ berarti kita telah menyepakati kesyirikan. Yang mereka sembah siapa, Pak? Allah bukan? Apa yang mereka lakukan? Kesyirikan bukan itu? Kesyirikan. Berdoa kepada Allah kesyirikan. Tidak syak lagi kita kesyirikan. Maka boleh tidak kita berdoa di dalamnya ada kesyirikan? Tidak boleh. Tidak boleh doa kita campur dengan kesyirikan. Di situ ada orang-orang berbuat syirik. Maka tidak mungkin istighatsah seperti ini menjadi ibadah, menjadi amal saleh, tidak mungkin. Makanya tidak benar. Atau yang kedua, dipimpin dengan doa-doa tertentu, lafaz-lafaz tertentu. Ini membuat orang jadi punya keyakinan bahwa istighatsah itu tidak bisa dilakukan kecuali kalau bareng-bareng. Padahal masing-masing kita bisa istighatsah sendiri-sendiri dalam kondisi terjepit, silahkan. Tidak harus, tidak lazim harus berbareng-bareng. Berjamaah dipimpin satu orang baru bisa istighatsah. Tidak, setiap kita bisa istighatsah masing-masing. Bahkan di dalam rumahnya, bahkan tidaklah dia beristighatsah kecuali hanya dia dan Allah yang Maha Tahu saja. Bahkan semakin amalan itu tersembunyi, jika amalan tersebut punya dua pilihan, ditampakkan boleh, disembunyikan juga boleh, maka mana yang lebih baik? Ditampakkan atau disembunyikan? Disembunyikan. Semakin tersembunyi semakin ikhlas, jauh dari riya. Nah, paham, Pak? Wallahul muwaffiq. Sudah cukup, kita istirahat sebelum salat zuhur. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.